بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر النساء رحمني ورحمكن الله، di pagi hari ini alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali duduk sejenak menjalankan sebagaimana yang sebelumnya telah kita rutinkan dari membahas beberapa perkara-perkara yang perlu untuk kita sebagai seorang muslim dan muslimah memahaminya dengan baik dan benar. Adapun untuk agenda di taklim pagi hari ini, kita akan mencoba untuk memilih satu pembahasan dan sekaligus nantinya kita akan rutinkan di kajian kita pada waktu-waktu setelahnya. Satu risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan judul Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Materi ini sebagai materi dari kajian yang sebelumnya telah kita sebutkan seputar pembahasan hukum-hukum yang khusus diketahui oleh seorang muslimah. Dan kita melihat pentingnya pembahasan ini untuk kita bahas bersama, mengingat butuhnya kita di akhir-akhir waktu kita saat ini untuk bersama-sama memperbaiki hati-hati kita dan membersihkannya dari noda-noda penyakit-penyakit yang mengotorinya. Apalagi mengingat sekian banyak fitnah-fitnah yang semakin bertambah dan beragam di zaman kita saat ini, membuat kita butuh untuk terus saling munasohah, memberikan nasihat, memberikan teguran terkait bab yang tadi kita sebutkan. Karena disebutkan di dalam salah satu hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hati ternyata sebagai anggota badan yang paling inti yang dimiliki oleh seorang manusia di dalam menentukan dan memerintah anggota-anggota badan yang lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." apabila baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Dan ketahuilah anggota badan tersebut adalah al-qalb, hati. Sehingga ma'asyara nisa rahimani wa rahimakun Allah, ini pembahasan seputar obat menerapi penyakit-penyakit hati pada diri kita seluruhnya, ini sangat-sangat perlu untuk terus dibahas, dibaca, sekaligus sebagai introspeksi, evaluasi dari amalan-amalan yang selama ini kita amalkan. Jangan sampai nantinya ada pada diri kita penyakit dari penyakit-penyakit hati tersebut sehingga mengotorinya, menyebabkan akhirnya fungsi hati yang seharusnya membimbing anggota badan yang lain dalam perkara kebaikan menjadi rusak, sehingga kenyataannya sebaliknya, membimbing anggota badan di dalam melakukan perkara-perkara kemungkaran dan kejelekan. Inilah sebab diantaranya kita pilih dan kita rubah materi yang biasa kita sebutkan seputar fikih, pembahasan nisa para wanita, dengan pembahasan penjelasan seputar penyakit-penyakit hati, demikian pula obat-obatnya, mengingat pembahasan ini sangat-sangat dibutuhkan terkhusus bagi kaum muslimat, kaum mukminat. Apabila kaum pria seiring dengan kesempurnaan akalnya dan kuatnya azimahnya, tekadnya, bisa terjatuh ke dalam sekian banyak penyakit-penyakit hati, maka tentulah kita katakan para wanita ini lebih rawan dan riskan akan terkena penyakit-penyakit tersebut, sehingga butuh untuk terus adanya nasihat, adanya bimbingan, agar senantiasa bisa mengevaluasi amalan-amalannya, terkhusus hati-hatinya, agar sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan ketetapan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Dan tentulah seluruhnya tak lepas dari kita sebagai seorang muslim untuk benar-benar bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan diri saya, engkau gantungkan diri saya dengan diri saya sendiri, tarfata ainin, walaupun sejenak. Artinya Rasul berdoa dengan doanya tersebut untuk menjadikan dirinya bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersandar kepada usahanya, tidak bersandar kepada ilmunya, tidak bersandar kepada amalannya, tapi menyandarkan semua urusan-urusan hamba hanya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan inilah yang seharusnya diamalkan, dilakukan oleh seorang muslim, demikian pula muslimah. Dan menyadarkannya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusannya, ini tidak hanya dalam urusan-urusan dunia seperti berbisnis, mencari usaha, dan yang semisalnya, bahkan juga dalam perkara ukhrawi seperti al-iman, keteguhan untuk melakukan amalan soleh, keistiqomahan. Dan termasuk pula di dalam bab yang tadi kita sebutkan adalah mengupayakan agar hati-hati seseorang bersih dari penyakit-penyakit yang mengotorinya. Ini seluruhnya tentulah butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebabkan seorang untuk terus berdoa kepada Allah dan meminta penjagaan kepada Allah, hidayah kepada Allah agar hatinya bisa senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ternukilkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau berdoa pula kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla, zat yang membolak-balikkan hati-hati para hambanya, menetapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus berada di atas agama Allah tabaraka wa taala. Naam. Tayib, kita tidak ingin menyebutkan mukaddimah terlalu panjang. Kita langsung bacakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Yang dimaksud dengan penyakit-penyakit hati adalah penyakit-penyakit yang bisa mengotori hati dari menerima iman, yang memalaskan hati untuk melakukan amalan soleh, yang menutup hati untuk bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan, yang bisa menerangi hati untuk bisa melihat yang dihadapannya adalah kawan, yang dihadapannya adalah lawan, dan yang semisalnya. Bukan penyakit hati di sini artinya penyakit hati yang berhubungan dengan dunia medis, sehingga butuh adanya obat, butuh adanya mungkin sering kontrol di rumah sakit dan yang semisalnya, bukan. Tapi yang dimaksud hati di sini adalah penyakit hati di sini adalah hati seorang mukmin, sehingga diharapkan bersih dari noda-noda penyakit yang mengotorinya untuk bisa membuahkan bagi pemiliknya terus semangat melakukan amalan kebajikan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau qalbun, istilah qalb, hati dalam bahasa Arab itu sendiri artinya jantung, bukan hati sebagaimana hati yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Karena istilah qalb secara bahasa, dan itu yang dimaukan di dalam hadis dan Al-Quran, artinya jantung seseorang. Namun karena masyarakat kita biasa mengungkapkan dengan istilah hati, dan hati adalah sebagai tempat untuk menampung perasaan, tempat untuk menampung keinginan dan yang semisalnya, sehingga dijadikanlah makna dari istilah tersebut kepada makna hati sebagaimana yang sering kita dengarkan. Nah, sehingga istilah sakit hati dia, ini kan sudah sering kita dengar. Kalau semisal istilahnya dirubah, sakit jantung dia, maka orang yang mendengarkan akan langsung tertuju, ya berarti terserang penyakit yang kronis. Tapi kalau semisal seorang mengatakan sakit hati, menunjukkan maksudnya adalah dia kecewa berat dengan diri seseorang dan yang semisalnya. Nah, kalau dirubah istilah sakit jantung dia karena kecewa, ini bisa merusak bahasa yang ma'ruf. Sehingga mau tidak mau ketika kita membaca al-qalb, maka kita tafsirkan dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat-masyarakat yang berada di tengah-tengah kita. Kita bacakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyebutkan alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian setelahnya beliau bertasyahud dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga serta para sahabatnya. Setelahnya beliau menyebutkan satu fasal bab yang pertama dari kitab ini, yaitu ayatun tahullu ala amradil qulub, ayat-ayat yang pada ayat ini menyebutkan terkandung di dalamnya penjelasan penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Sehingga penyakit-penyakit hati atau hati itu sakit itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya hati seorang bisa sakit. Naam. Sehingga mempengaruhi iman yang seharusnya dia mukmin dengan keimanan yang hak, ternyata dia menjadi seorang yang munafik, yang memiliki nifaq, ataukah bahkan mempengaruhi semangat seseorang yang seharusnya dia semangat di atas kebenaran, akhirnya dia bermalas-malasan berada di atas kebenaran. Nah, sehingga hati itu bisa sakit. Qala Allah Ta'ala 'anil munafiqin, ayat yang pertama Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang munafiqin dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati-hati mereka terdapat penyakit sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menambah penyakit itu pada diri mereka. Allah sebutkan fi qulubihim marad, di hati-hati mereka terdapat penyakit. Penyakit yang dimiliki pada hati-hati orang munafikin inilah yang menyebabkan akhirnya mereka kufur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memiliki rencana-rencana yang jelek, yang buruk terhadap Rasul dan terhadap para sahabatnya, karena tidak ada iman di dalam kalbunya, yang ada adalah permusuhan, rasa iri hati kepada dakwahnya Rasul dan keinginan untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini ayat yang menjelaskan bahwasanya hati seorang munafik adalah hati yang berpenyakit. Demikian pula dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun walqasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit dan keras hati-hatinya, sehingga ia terfitnah, mudah dirayu oleh syaitan. Ini menunjukkan hati yang berpenyakit sangat mudah dibisiki oleh syaitan. dengan bisikan-bisikan yang menyebabkan pelakunya tersebut mengingkari kebenaran, tidak mau bersama dengan ahli al-haq. Ini berbahaya. Sebagaimana keadaan orang-orang munafikin, Allah sebutkan hati mereka berpenyakit, menunjukkan amalan penyakit hati yang dimiliki oleh mereka sangat berpengaruh dengan perbuatan-perbuatan mereka. Jadilah orang-orang munafikin adalah orang-orang yang terdepan di dalam menyakiti Rasul dan para sahabatnya, sementara mereka berada di sekeliling Nabi dan di sekeliling para sahabatnya. Orang yang paling dekat dengan kaum muslimin adalah orang-orang munafikin. Bahkan mereka bercampur baur, bahkan sholat bersama dengan Rasul dan para sahabatnya. Ini demikian orang-orang munafikin. Namun kenifakan mereka menyembunyikan kekafiran, sehingga dengan sebab itulah Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang munafikin dengan ancaman yang berat. Innal munafiqina lafi ddarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin ketika diazab di neraka jahanam, maka azabnya adalah di dasar neraka jahanam, di lapisan yang paling bawah dari neraka jahanam. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak menjumpai untuk mereka adanya seorang penolong pun, ya Muhammad. Nah, sehingga penyakit hati berbahaya, menyakut karena mencakup berhubungan dengan bahagia tidaknya pemiliknya di akhirat, apakah masuk al-jannah ataukah masuk an-nar. Bila demikian halnya, maka kita katakan penyakit hati jauh lebih parah, lebih kronis dibandingkan penyakit-penyakit hati secara medis. Kalau penyakit hati secara medis, ini ada kemungkinan Allah sembuhkan dengan dia rutin mengkonsumsi obat-obat resep dari dokter spesialis. Bisa sembuh dia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Namun penyakit-penyakit hati yang menyebabkan akhirnya mempengaruhi iman seseorang, menyebabkan mempengaruhi motivasinya seorang untuk mengamalkan kebaikan, menyebabkan akhirnya seorang berselisih dengan saudaranya, ada rasa hasad dan yang semisalnya, ini seluruhnya disebabkan karena pelakunya tidak perhatian di dalam membersihkan hati-hati mereka. Dan tentu dari sisi akibatnya jauh berbahaya dibandingkan penyakit hati secara medis. Karena seorang yang terserang penyakit hati secara medis, memang dia kena ada masalah di bagian hatinya. Ini terkadang tidak ada pada diri orang tersebut adanya penyakit-penyakit hati yang dimaukan dalam Al-Quran, sehingga dia baik, sehingga dia tidak membenci saudaranya, dia bermuamalah bersama mereka dan tenang hatinya dengan iman, dengan hak, dan dengan ahlil hak, dia menyukainya dalam keadaan hatinya sakit, sering kontrol di dokter spesialis hati. Nah, adapun seorang yang terserang penyakit hati dengan penyakit hati yang dimaukan dan diistilahkan di dalam Al-Quran sebagai penyakit untuk hati tersebut, terkadang hatinya sehat secara medis, namun ternyata sakit bila kita melihat dan mencocokkan dengan amalan-amalan yang zahir dari perbuatannya. Ini ma'asyiral nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Kemudian di sini Syekhul Islam menyebutkan beberapa ayat yang secara keseluruhan dari ayat-ayat tersebut menyebutkan adanya istilah penyakit pada hati-hati seseorang. Nah, kemudian pada nomor yang kedua dari pasal yang pertama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang terkandung di dalam ayat tersebut penyebutan obat dari penyakit-penyakit hati, sehingga disebutkan ada penyakit dan disebutkan ternyata ada obatnya. Naam. Sehingga seseorang yang terserang penyakit hati sehingga menyebabkan akhirnya muncul keraguan-raguan pada dirinya seputar keimanan, seputar kebenaran, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, itu bisa sembuh dan ada obatnya. Naam. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan ada obat untuk penyakit tersebut. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, peringatan-peringatan dari Rabb kalian, artinya adalah Al-Quran yang terkandung di dalamnya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, memberikan peringatan kepada orang yang membacanya dan mendengarkan bacaannya. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an obat bagi penyakit yang ada di dalam dada-dada seseorang. Wahudan warahmatul lil mu'minin, terdapat pula di dalam Al-Quran petunjuk dari sisi Allah dan rahmat, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kaum al-mu'minin. Pada ayat yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita ternyata ada obat untuk penyakit hati tersebut. Dan obat yang Allah sebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan ternyata terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga bacalah Al-Quran, fahami maknanya. Dengan seseorang membaca Al-Quran, meresapi maknanya, mentadaburi setiap ayat yang dia baca dengan benar, akan menyebabkan hatinya itu tenang, tidak gelisah, tenang dengan iman, naam. Sehingga obat yang pertama Allah sebutkan dalam ayat yang tadi disebutkan adalah dengan membaca, mentadaburi, meresapi isi dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82. Dan kami turunkan berupa Al-Quran yang padanya terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada lafaz minal Quran maksudnya adalah seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran dari yang pertamanya hingga akhirnya. Ketika dibaca maka padanya ada obat bagi penyakit-penyakit hati orang yang membacanya. Tentulah dengan dia mentadaburi setiap ayat yang dia membacanya. Nah, sehingga min al-Quran bukan bermakna sebagian ayat Al-Quran yang intinya sebagiannya terdapat obat ketika seorang membacanya, sebagian tidak, sehingga ketika baca harus dia pilih-pilih. Bukan demikian maknanya. Tapi ayat apa saja, surah apa saja yang dia baca selama dia membacanya dengan mentadaburinya dengan baik dan benar, maka ketika seorang membacanya akan bisa hilang dari dirinya penyakit-penyakit hati yang dirasa oleh dirinya pada waktu yang sebelumnya. Sehingga dua ayat yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita Al-Quran di antara dari hikmah Allah turunkan Al-Quran adalah sebagai obat untuk kaum mukminin yang membacanya. Obat dari kemunafikan, ketika seorang merasakan keragu-raguan seputar iman, bacalah Al-Quran. Niscaya dengan izin Allah Azza wa Jalla dia akan bisa sembuh dari penyakitnya. Ketika seorang dia merasakan adanya penyakit hati yang lain pada dirinya, maka bacalah Al-Quran. Resapi isi kandungan ayat per ayat yang kamu baca. Niscaya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala secara bertahap, apa yang kamu khawatirkan ini benar-benar Allah jauhkan darinya. Nah, dalam ayat yang lainnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-14 dan 15, Allah juga berfirman wa yasfi sudura qaumim mu'minin, akan bisa mengobati dada-dada kaum mukminin, artinya hati-hati mereka. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, akan menghilangkan rasa amarah di dalam hati-hati mereka sehingga hatinya menjadi hati yang lapang, yang tenang. Naam. Ini semuanya ayat yang Allah sebutkan berhubungan dengan fadlul Quran, keutamaan seseorang membaca Al-Quranul Karim. Tapi pembahasan kita belum menyentuh lebih detail pembahasan obat untuk penyakit hati tersebut. Ini hanya sekedar disebutkan secara global. Dalam Al-Quran disebutkan ada ayat yang menyebutkan hati itu memiliki penyakit. Dan orang-orang munafikin menjadi orang-orang munafikin disebabkan karena sakit hati-hati mereka. Namun penyakit hati yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kemunafikan dan yang semisalnya bisa disembuhkan. Di antaranya adalah dengan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya yang diangkat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya tersebut adalah mazahiru maradil badan. Apa saja yang nampak dari sebab sakitnya badan sehingga penyakit itu ada dua, penyakit badan dan penyakit hati. Ketika seorang terkena penyakit badan, ada yang nampak dari tubuhnya. Ketika seorang terkena penyakit hati juga demikian, ada yang nampak dan terlihat dari tubuhnya sehingga dengannya akhirnya dia mengatakan si fulana atau si fulan sedang sakit hatinya. sebagaimana kita bisa melihat si fulan sedang sakit badannya, dia demam, dia pilek dan yang semisalnya, kita bisa mengetahui si fulan sakit, butuh periksa. Demikian pula pada penyakit hati juga demikian, ada yang nampak dan terlihat. Adapun penyakit badan itu sendiri, kalau artinya adalah khilafu sihatihi wa salahihi, menyelisihi sehatnya badan dan baiknya badan, artinya dia sedang sakit. Wa huwa fasad yakunu fih, maksudnya adalah adanya rasa sakit, ada sesuatu yang rusak pada badannya. Wa yufsidu bihi idrakahu wa harakatahu at-tabi'iyah, sehingga dengan penyakit badan akan melemahkan jangkauan seseorang dan artinya pemahaman seseorang, memahaminya seorang menjadi lemah disebabkan karena lemah badannya, sulit berpikir karena demam, dan bahkan gerakan-gerakan tabiatnya akan mengalami kelemahan. Semula dia bisa berjalan normal, ternyata ketika sakit dia bisa berjalan tapi hanya satu langkah, dua langkah. Fa idrakuhu imma ayudhibaka al-ama was-samam, jangkauan seseorang ke sesuatu terkadang bisa hilang, seperti jangkauan pandangannya menjadi kabur disebabkan karena sakit badannya, dan pendengarannya menjadi sedikit tuli disebabkan karena rasa sakit badannya. Ataukah yudrikul asya' ala khilafi ma hiya alaih, dia bisa menjangkau sesuatu, memahami sesuatu, akan tetapi menyelisihi yang sesuatu ini berada di atasnya. Ini diantara dari dampak-dampak penyakit badan. Seperti dia bisa merasa sesuatu yang manis menjadi pahit. Atau semisal dikhayalkan seakan-akan dia melihat sesuatu tapi ternyata tidak ada hakikatnya, namun terkhayalkan seakan-akan dia demikian dan demikian. Ini dampak negatif dari penyakit-penyakit badan. Amma fasad wa harakatihi tabi'iyah fa mithlu an tad'af quwwatuhu 'anil hadmi. Adapun kerusakan pergerakan tabiatnya, semisal contohnya kelemahan, lemah kekuatannya, semisal dalam bab mengunyah, yang seharusnya dia bisa mengunyah makanan dengan lahap, karena sakit akhirnya menjadi lemah, lama makannya. Wa mithlu ayyabghi yubghidh al-aghdhiyah allati yahtaju ilayha, dan terkadang dia membenci sebagian makanan-makanan yang dia membutuhkan pada waktu yang sebelumnya. Ini diantara dari macam-macam dari perkara-perkara yang bisa kita lihat pada diri seorang yang terkena penyakit al-abdan, penyakit badan. Sehingga dengan penyakit-penyakit badan ini menyebabkan akhirnya seorang sakit sesuai dengan penyakitnya. Walakin ma'a dzalika al-marad lam yamut wa lam yahlik bihi. Akan tapi seiring dengan dia terkena penyakit badan, dia tidak sampai mati, tidak sampai binasa. Dia masih hidup. Nah, tapi sakit. Sebagaimana sakitnya seseorang pada umumnya yang dia keluhkan adalah salah satu dari bagian badannya, sehingga butuh adanya semangat untuk menyembuhkannya dengan berobat, dengan berikhtiar mengambil sebab dari sebab-sebab yang mubah, yaitu dengan mengonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan penyakitnya. Adapun maradul qalb, sakit hati, ini juga ada sesuatu yang bisa kita lihat dari penyakitnya, dari pelakunya. Seperti adanya kebimbangan, keraguan-raguan, berpaling dari kebenaran, mencintai kebatilan, adanya kecenderungan untuk melakukan perbuatan zina dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang bisa kita lihat pada diri seorang ketika ia terkena penyakit al-qalb. Dan insyaallah ta'ala mazahir maradil qalb insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya bismillah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.